Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, mendebarkan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bapak ibu para pamirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah subhanahu wa ta'ala. Monggo kita tansah derek muji lan syukur dumateng rasa dalem Allah subhanahu wa ta'ala. Awit nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kula panjenengan sami. Salawat lan ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga, para sahabat lan ugi sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa ndeleki sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos sak mangke dinten kiamat. Bapak ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lajengaken kajian tafsir Nidaatul Rahman li Ahlil Iman. Ini menika tafsir khusus ayat-ayat ingkang dipun awali kantia ayuhalladzina amanu. Lan kita ngancik wonten ing urutan ayat kaping sekawan dasa kalih saking urutan ayat-ayat wontening Al-Quran ingkang dipun awali kanthi ya ayyuhalladzina amanu. Lan ayat menika kasebat wonten ing surah Al-Maidah ayat kaping 100 gangsal. Ingkang wonten ing mriku Allah Subhanahu wa taala ngendika, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaytum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, hi wong kang padha iman, alaikum anfusakum, padha jaganen awak sira. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaytum, ora bakaran dadekake madharat marang awak sira wong kang sesat menawa sira wis do oleh petunjuk. Ilallahi marji'ukum jami'an, ya mung marang Gusti Allah papan sira kabeh kanggo bali. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, banjur Allah Subhanahu wa taala bakalan ngabarake kelawan apa wae kang padha wis sira tindakake. Bapak ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pentafsir ngendikake wonten ing tafsir ayat menika, i'lam ayyuhal qari al-karim anna hadhan nida' al-ilahi al-rahimah al-muwajjaha ila ibadillahil mu'minina ay al-musaddiqina billahi rabban la rabba ghairahu wa ilahan la ilaha siwahu wabil islami dinan la dina yaqbaluhu Allahu ta'ala ghairahu wabi muhammadin nabiyan wa rasulan min indillahi haulail mu'minuna haqqan. Bapak ibu para pamirsa, menawi wonten ayat menika Allah subhanahu wa ta'ala nimbali. Dan timbalanipun Allah subhanahu wa ta'ala menika dipun tujuaken dumateng hamba-hambanipun tiang-tiang ingkang mukmin. Inggih menika tiang ingkang ngleresaken, tiang ingkang yakin menawi Allah subhanahu wa ta'ala menika Rabb. Boten wonten Rabb sanes kejabi namung Allah subhanahu wa ta'ala. Lan ugi tiang-tiang ingkang yakin menawi Allah menika sesembahanipun. Boten wonten sesembahan kejabi hanamung Allah subhanahu wa ta'ala. Lan ugi tiang-tiang ingkang datosaken agomo Islam menika datos agomonipun. Boten wonten agomo ingkang dipun tampi dening Allah subhanahu wa ta'ala kejabi agomo Islam. lan ugi tiang-tiang ingkang yakin menawi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika nabi lan ugi rasul, rasulipun Allah Subhanahu wa taala. Lan haula'il mu'minuna haqqan wa sidqan. Menika tiang mukmin ingkang leres keimananipun. Yunadihimul jabbaru jalla jalaluh wa azuma sultanuh rahmatan bihim. Allah Subhanahu wa taala nimbali. Allah Subhanahu wa taala menika nimbali tiang-tiang mukmin wau awit saking rahmatipun Allah Subhanahu wa taala dumateng tiang-tiang mukmin. Awit saking ihsanipun Allah Subhanahu wa taala dumateng tiang-tiang mukmin. Pramila Allah taala ngemutaken alaikum anfusakum do jogonen awak sira kabeh. Ai ilzamu anfusakum hidayataha wa islahaha fahfaduha minal wuku'i fidzunubi wal atham. Maknanipun dojogonen awak sira kabeh ana ing tansah ana ing hidayahe Allah Subhanahu wa taala. Lan jogonen awak sira kabeh kuwi saka dosa-dosa lan ugi maksiat-maksiat. Litabqa tahiratan zakiyatan mahallan lilidrahman subhanahu wa ta'ala. Supaya jiwa sira kabeh kuwi tetep ana ing keadaan resik, ana ing keadaan suci, lan oleh ridhone ar-Rahman. Iki menika Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lamu annahu la yadurrukum dolalu man dolla, wa la ghawayatu man ghawa. Lan do ngertiyo kabeh menawa ora bakalan iso ndadekake madharat marang sira kesesatane wong kang sesat. Kesesatane wong kang sesat. Id kullu nafsin bima kasabat rahinah. Mergo saben-saben jiwa kuwi bakalan nanggung apa kang wus do diusahake. Wala taziru yaumal qiyamati wizrata wizra. Wala taziru yaumal qiyamati waziratu wizra. Lan la taziru yaumal qiyamati waziratu wizra ukhra. Mengko menungso kuwi ana ing dina kiamat ora bakalan nanggung, ora bakalan mikul dosane wong liya. Idman ya'mal su'an yujzabihi. Wong kang nindakke amal Allah bakalan diganjari kanthi amal Allah kuwi mau. Wala yajidu lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Lan wong kuwi mau ora bakalan nemokke sak liyane Allah Subhanahu wa taala kuwi ana zat kang paring pitulungan. Walina'lam yakinan annahu la yadurruna dolalu man dolla idha nahnuh tadayna. Lan supoyone kita kabeh kui iso yakin menawa ora bakalan iso ndadekake madorot marang awake dhewe, marang kita kesesatane wong kang sesat. Menawa awake dhewe wis oleh pitedah petunjuk saka Allah Subhanahu wa taala. Menika li qauli rabbina fi isyara fi irsadihi lana. Menika kados dene ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala nalikanipun paring pitedah dumateng kula panjenengan sami, la yadurukum man dalla idza tadaitum, ola bakalan iso dadekake madharat marang sira kesesatane wong kang sesat menawa sira usdo oleh petunjuk. Idzan nahnu umirna bil ma'rufi, idzan nahnu umirna bil ma'rufi man tarakahu bainana wa nuhina 'anil munkari manil takabahu fina wa nahnu narahu wa nusahiduhu. It laisa minal hidayatil kamilatil munjiyati minal adabi wal mus'idati lil ibadi alla na'mura bil ma'rufi wala nanha 'anil munkar. idil amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkari sifatun lazimatun min sifatil mu'minina shadiqina fi imanihim wal mu'minati shadiqat. Nalikane idza nahnu umirna bil ma'rufi man tarakahu bainana. Nalikane kita sedaya menika dipun dawuhi dening Allah Subhanahu wa taala supados amar ma'ruf ngajak dumateng kesaenan dumateng sinten kemawon tiyang ingkang nilaraken kesaenan utawi kewajiban menika wonten ing sekitar kula panjenengan sami. Wa nuhina 'anil munkari manil kakti manil takabahu fina. Lan kula panjenengan sami menika dipun awisi menika saking kemungkaran-kemungkaran utawi kita dipun dawuhi supados ugi nglarang tiyang saking kemungkaran iki menika tiyang-tiyang ingkang sami nindakake kemungkaran menika wau wonten ing sekitar kula panjenengan sami. Wa nahnu narahu wa nusyahiduhu. Padahal kita menika mirsani kemungkaran menika wau, nyekseni kemungkaran menika wau. It laisa minal hidayati al-kamilatil munjiyati minal adabi wal mus'idati lil ibadi alla na'mura bil ma'rufi wala nanha 'anil munkar. Lan menika mboten kalebet hidayah ingkang sempurna utawi nandhakaken tiyang menika pikantuk hidayah ingkang sempurna ingkang saged nyelametaken saking azab neraka menawi kok kita mboten saged amar ma'ruf nahi mungkar. Idil amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar sifatun lazimatun min sifatil mu'minin as-sadiqina fi imanihim. Nalikanipun amar ma'ruf menika wau lan ugi nahi mungkar menika wau niku sifat ingkang tansah wonten ing jiwanipun sifatipun tiang-tiang mukmin ingkang leres keimananipun. Ateges napa wonten ing mriki tiang ingkang mukmin ingkang leres keimananipun menawi dhewekne mirsani setunggalipun kewajiban ingkang dipun lalekaken piyambakipun tansah amar ma'ruf menawi dhewekne menika mirsani kemungkaran ingkang dipun tindakke piyambake menika ugi bakalan nahi mungkar. Awit napa dipun ngendikake wonten ing mriki sifat amar ma'ruf nahi mungkar menika niki sifat ingkang mesti wonten ing jiwanipun sifatipun tiang-tiang mukmin ingkang leres keimananipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lan ugi nggih entah tiang mukmin menika jaler utawi setri sami kemawon. Tetes mesti wonten sifat amar ma'ruf nahi mungkar. Piyambake mboten remen mirsani sunggalipun kewajiban ingkang dipun lalekaken dipun langgar. Lan ugi piyambakipun mboten rido nalikanipun mirsani sunggalipun kemungkaran kemaksiatan dipun tindakake wonten ngajenganipun. Pramila sifat amar ma'ruf nahi mungkar menika sifat ingkang tansah lazimah, tansah wonten ing sifatipun tiyang mukmin ingkang leres keimananipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila wau dipun ngendikake nggih, la yadurukum man dhalla idza tadaitum, ora bakalan dadekake madharat marang sira kabeh wong kang sesat menawa sira wis doleh petunjuk. Wau dipun ngendikake nyun pamunten idza nahnu amarna bil ma'ruf wa man tarakahu bainana wa nuhina wa nahaina 'anil munkari manil takabahu fina. Niki maknanipun nalikanipun kita mirsani nggih napa amar mirsani sunggalipun kewajiban nggih kita nindakake amar ma'ruf nahi mungkar dumateng tiang-tiang wonten sekitar kula panjenengan sami. Lan ugi kita ngelarang saking kemungkaran dumateng tiyang ingkang nindakake kemaksiatan lan kemungkaran menika wonten sekitar kula panjenengan sami. Lan kita mirsani kemungkaran-kemungkaran menika wau insyaallah mboten bakalan nggih kesesatanipun tiyang sesat wau mboten bakalan dadosaken madharat dumateng kula panjenengan sami. Hambo kita nindak ki amar ma'ruf nahi mungkar. Lan kedah kita mangertosi kados wau kita aturaken menawi sifat amar ma'ruf nahi mungkar menika sifat ingkang tansah wonten ing jiwanipun tiyang mukmin. Boten mungkin tiyang mukmin menika boten nggadahi ghirah amar ma'ruf nahi mungkar. Boten mungkin. Menika sifat ingkang tansah lazimah sifat ingkang tansah wonten ing jiwanipun tiyang-tiyang mukmin ingkang leres keimananipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Walinaqra qaulahu taala min surati taubati fi waswil mu'minina bihaqqin wal mu'minati bisidqin. Lan monggo kita waos firmanipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing surah At-Taubah. Ngengeni sifatipun tiyang-tiyang mukmin ingkang leres lan ugi tiang-tiang mukminat ingkang leres keimananipun. Allah Subhanahu wa taala ngendika wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'dhin ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah. Inna Allah azizun hakim. Allah Ta'ala ngendikake wal mu'minuna wal mu'minatu lan wong-wong mukmin wong lanang lan wong-wong mukmin wong wadon ba'duhum awliya'u ba'din sebagiane kuwi dadi wali kanggo sebagian liyane. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Nah menika lajeng Allah Ta'ala nyebataken sifatipun. Sifatipun tiyang mukmin ingkang leres keimananipun, mukminat ingkang leres keimananipun menika ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Menika tansah ndawuhke dumateng perkawis ingkang ma'ruf lan nebihaken saking kemungkaran. Wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata lan ugi nindakake salat lan ugi tansah napa bayar zakat wa yuti'una Allah wa rasulah lan taat dumateng Allah lan rasulipun. Nah menika sifatipun tiyang mukmin ingkang leres keimananipun. Ulaika sayarhamuhumullah lan wong-wong kang kaya mengkono kuwi mau wong kang bakalan diwenehi rahmat dening Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha azizun hakim. Satemene Gusti Allah kuwi zat kang maha perkasa lan uga maha bijaksana. Bapak ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mlayakaken Allah Subhanahu wa taala. Fahal minal wilayatil wajibatil lati hiyal hubbu wal nusratu ayyaral mu'minu akhahu tarikan ma'rufan yu'aqabu ala tarkihi wala ya'muruhu bihi aw yara akhahu wa waliyahu munghamisan fi munkarin yukhabbithu nafsahu wa yaskhatu Allah ta'ala 'alayhi wa yatrukuhu wal jawabu la. Nah wonten pertanyaan wonten ing mriki, napa kalebet perwalian ingkang wajib, keloyalan ingkang wajib inggih menika napa? Al-hubbu wan nusratu nggih. Tresna dumateng Allah Subhanahu wa taala lan ugi nusrah nggih. Sifat paring pitulungan. Menawi dhewekne nggih mirsani sedherekipun sanes tiyang mukmin menika ninggalke perkawis ingkang ma'ruf, ingkang kanthi ninggalke punika yu'aqabu ala tarkihi, dhewekne lajeng dipun azab. Napa menika lajeng dheweke mendel mawon nggih. Misalipun mirsani sedherekipun sanes menika ninggalke perkawis ingkang wajib, nindakake perkawis ingkang haram. Napa nggih lajeng dheweke lajeng mendel mawon mboten ngelikke. Wala ya'muruhu bihi utawi mboten dawuhke. Aw yara akhahu wa waliyahu munghamisan fi munkarin utawi nalikanipun dheweke mirsani sedherekipun menika tansah nindakake kemungkaran. Yukhabbithu nafsahu lan dheweke menika napa ngregeti jiwanipun dadosaken Allah Subhanahu wa taala menika duka Napa lajeng dheweke ajeng mentil mawon? Nggih. Ah menika pitakenan kangge kula panjenengan sami. Nggih. Lan jawabanipun boten mungkin. Nggih, jawabanipun menika boten mungkin. Boten mungkin wonten tiyang mukmin menika remen nek ngertos sedherekipun nindakake kemaksiatan menika malah remen. Nggih. Utawi nindakake nggih setunggalipun perkawis ingkang sifatipun menika haram lajeng dhewekne mendel mawon. Nek tiyang mukmin ingkang leres keimananipun boten bakalan kados mekaten. Piyambake mesti ngelikke. Nggih, piyambake menika mesti ngelikke saking perkawis-perkawis ingkang dipun larang dening Allah Subhanahu wa taala menika. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Alaysa min sifatil mu'minina wal mu'minati annahum ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Langgih kalebet sifatipun tiyang mukmin ingkang leres keimananipun dumateng Allah Subhanahu wa taala menika remen menawi dhewekne ajak-ajak dumateng perkawis ingkang ma'ruf lan ugi piyambake menika ngingkari saking perkawis ingkang mungkar. Jawabanipun menika nggih tentu kemawon. Nggih. Tentu kemawon kados mekaten. Sifatipun tiyang mukmin menika remen amar ma'ruf nahi mungkar. Wonten ayat sanes Allah taala ngendikake ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allah wa rasulah. Tansah aja-aja dumateng perkawis ingkang ma'ruf lajeng ugi nebihaken saking kemungkaran. Lan ugi negakaken sholat, bayar zakat, lan taat dumateng Allah lan ugi rasulipun. Pamila tiyang mukmin menika diantara sifatipun, nggih piyambake menika boten rido wonten tiyang nindakake kemaksiatan. Napa malih wonten ngajenganipun. Lan Rasul sallallahu alaihi wasallam mungkin nate paring pitedah kanthi sabdanipun man ra'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadih. Sing sapa wonge ngerti salah sawijine kemungkaran dhewekne wajib ngurubah nganggo tangane. Fa illam yastati fa bilisani. Menawa ora iso ngrubah nganggo tangane ya ngrubah nganggo lisane. Fa illam yastati fa biqalbi. Lan menawi dhewekne tasih mampu menawi dhewekne mboten mampu malih man pramila fa biqalbi nggih kanthi kalbunipun nggih menawi mampu ngangge tanganipun astanipun mboten mampu ngangge lisanipun mboten mampu malih ngangge kalbunipun ananging wadzalika at'aful iman ingkang kados mekaten punika sak lemah-lemahipun iman. Lajeng perkawisane gegandengan kalian amar ma'ruf nahi mungkar. Wa amrun akharu huwa 'azimun wa khatirun. Dzalika annana idza taraknal amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari la natamakkanu minal hidayati wa la nadhfiru biha abada. Lan perkawisane gegandengan kalian amar ma'ruf nahi mungkar punika inggih menika menawi niki perkawis ingkang ageng sanget nalikanipun kita ngajak dumateng kesaenan kanthi tata cara ingkang ma'ruf kanthi tata cara ingkang ma'ruf. Annana idza taraknal amra bil ma'rufi wa nahya 'anil munkari la natamakkanu minal hidayati wa la nadhfiru laha la nadhfiru biha abada idid daru awil mustami'u idza dhahara bainahum tarakal ma'rufa wartikaba al munkari la yalbathuna illa qalila. Nah Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Kados wau kita aturaken menawi amar ma'ruf menika perkawis ingkang ageng sanget, perkawis ingkang penting sanget. Menawi kita ninggalke amar ma'ruf nahi mungkar, boten saged nindakke amar ma'ruf nahi mungkar, menika nggih bahayanipun ageng sanget. Kados contohipun nggih langkung kathah ingkang nindakke kemungkaran tinimbang kesaenan. Idid daru awil mujtami'u idza dhahara bainahum taraka al-ma'rufa wal-tikabal munkari la yalbathuna illa qalila. Lan nalikanipun nggih dhahara bainahum tarkul ma'ruf wonten ing masyarakat menika sampun muncul, sampun ketinggal kebiasaan boten peduli nggih dumateng amar ma'ruf utawi dumateng kemungkaran menika dipun anggap ugi perkawis ingkang biasa pramila ya, lan boten kathah ingkang peduli kalian perkawis menika. Waqad ammahumul fasadu fataraku ta'atallahi wa ta'ata rasulihi. Pramila nggih qad ammahumul fasad, Allah Ta'ala lajeng datosaken kerusakan-kerusakan. Nah, sasampunipun mekaten sami do ninggalke taat dumateng Allah Ta'ala lan ugi ninggalke taat dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lajeng ugi akhlakipun saya rusak, kondisinipun saya rusak, ammahumul adzaba wal iyadzu billah. Lajeng Allah Ta'ala menikon datosaken azab menika dipun berlakukan datos umum wal iyadzu billah. Menawi amar ma'ruf nahi mungkar menika dipun tilar. Menika kados tini ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innan nasa idza ra'aul munkara wa lam yughayyirunahu yusikullahu azza wa jalla ayu ammi mahum biiqabihi. Menawa menungso kuwi nyekseni salah sawijine kemungkaran lan ora gelem ngrubah meh-meh wae, Allah Subhanahu wa taala kuwi bakalan ngumumake hukumane utawane akibati. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Walinasgha li Tirmidzi yuhadditsuna bima yali. Lan monggo kita milengaken Al-Imam At-Tirmidzi menika ngintikake sunggalipun riwayat. An Abi Umayyah Asy-Syabani qala ataitu Aba Tha'labata Al-Khusani faqultu lahu kaifa tasna' bihadhil ayati. Menika saking Abu Umayyah Asy-Syabani piyambake ngendika, aku nate nekani Abu Tha'labah Al-Khusani faqultu lahu kaifa tasna' bihadhil ayah. Lajeng kula tangletaken dumateng piyambake miturut jenengan ayat menika niku maknanipun kados pundi. Qala ayatu ayatin, ayat sing ndi? Ajeng piyambake jawab, qaulullahi azza wa jalla, menika firmanipun Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Hi wong kang padha iman, padha wajib marang sira kabeh nindakake pos nindakake padha wajib marang sira kabeh kuwi njaga awak sira. La yadurukum man dhalla idza tadaitum, ora iso ndadekake madharat marang sira kabeh kesesatane wong kang sesat nalikane sira doleh petunjuk. Qala amma wallahi laqad sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prawi menyriyosaken wonten ing mriki, wallahi laqad sa'altu anha Rasulullah, temen aku wis nate tangklet babakan riwayat iki marang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lajeng Rasulullah ngendika bal i'tamiru bil ma'rufi wa tanahau 'anil munkari hatta idza ra'aita syuhhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'tharatan wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa'alaika bi khasati nafsika wa da'il awamma fa inna man min waraikum ayyaman as-sabiru fihinna mithlul qabidi 'alal jamri lil 'amili fihinna mithlu ajri 50 rajulan ya'maluna 'amalakum. Komentaripun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dumateng ayat menika, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tadaitum, he wong kang padha iman padha jogon awak sira ora bakalan iso ndadekake madharat marang awak sira kesesatane wong kang sesat nalikane dhewekne sesat. Komentaripun Rasulullah bal i'tamiru bil ma'rufi wa tanahu 'anil munkar, do terusno amar ma'ruf lahi munkar hatta idza ra'aita syuhan muta'an, nganti temekane sira nyekseni sifat syuh menika tamak rakus marang bondo dunya kuwi ditaati, wa hawan muttaba'an lan hawa nafsu kuwi yo ditaati, wa dunyan mu'tharatan lan kadunyan kuwi do digoleki, wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi lan akeh wong kang gumun marang awake dhewe merga pendapate lan merga ngilmune. Fa'alaika bi khasati nafsika, nalikane kondisi dunya kaya mengkono kuwi mau, alaika bi khasati nafsika, do mu'amalao sira kabeh marang wong-wong kang padha karo awak sira kabeh babagan keimanane. Fa'alaika bi khasati nafsika maknane pun do mu'amalao sira kabeh marang utawane kelawan wong-wong kang padha-padha duweni keimanan. Wada'il awama lan do tinggalno wong kang awam, wong kang boten gadai pangertosan agami, tiyang awam. Nalikanipun semanten Rasul dawuhi kula panjenengan sami supados muamalah kalian tiang-tiang ingkang sami gadai keimanan, sami gadai ngilmu. Nalikanipun semanten lan ninggalke tiang-tiang awam, fa inna min waraikum ayyaman, sak temene ana ing sak mburine awak sira, maknanipun besuke kuwi bakalan ana dina-dina kang as-sabiru fihinna mithlul qabidi 'alal jamri, wong kang sabar ana ing dina kuwi mau perumpamaane kaya dene wong kang nyekel mawa kang panas, lil amili fihinna kanggone wong sing ngamal ana ing dina kuwi mau, gelem ngamal ana ing dina kuwi mau nalikane godho-godhone setan kuwi tansah akeh. Wong kang gelem ngamal ana ing dina kaya mengkono kuwi mau, dina ingkang kathah subhatipun, kathah godhanipun menika mithlu ajri 50 rajulan ya'maluna 'amalakum, ganjarane kaya dene wong kang ngamal nggih, wong 50 kang ngamal kaya dene amalan kang padha sira tindak. Kados perumpamaanipun dipun lipetaken kados sini tiyang ingkang 50 ingkang ngamal, amal ingkang sami kita tindakake utawi sami kalian kados sini ingkang kita tindakake. Nah Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun naikkan Allah Subhanahu wa taala, mekaten segede ingkang saged kita aturaken wonten ing pepanggihan punika, insyaallah kita lajengaken wonten ing kesempatan sanesipun kita kaji tafsir khusus ayat-ayat ingkang dipun awali ya ayyuhalladzina amanu. Wonten kelentenipun atur kita nyuwun pamunten wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.